Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa Rahimani wa Rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Al-Fatwa fi Zinati Binti Hawa, ada keterangan tambahan yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan halaman 62, yaitu berkenaan dengan athar perkataan Umar bin Khattab yang diriatkan oleh Musnad Abi Awanah dengan sanad yang hasan. Untuk kalimat wa'alku as-sarawilat, dan campakkanlah dan buanglah sirwal-sirwal. Ya, perlu diketahui bahasanya dari kalimat ini sebagian ulama mengatakan makruhnya memakai sirwal. Makruhnya memakai sirwal, namun ini adalah pendapat yang lemah. Di antara tanda dan bukti lemahnya adalah karena sirwal adalah pakaian yang sudah ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya. Oleh karena itu kesimpulan makruh memakai sirwal dengan perkataan Umar, campakkanlah dan buanglah sirwal, ini adalah kesimpulan yang kurang tepat. Di antara bukti kalau sirwal itu dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang diriatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasarwalu wa taziru, hendaklah kalian pakai sirwal, demikian juga hendaklah kalian memakai izar. Wa khalifu ahlal kitab, dan sejilah ahlil kitab. Yang tentang makna hadis ini, Syaukani mengatakan dalam hadis ini terdapat izin adanya kebolehan memakai sirwal. Maka Nabi SAW mengatakan tasarwalu, hendaklah kalian memakai sirwal. Sedangkan mukhalafatu ahlil kitab itu tahsulu terwujud dengan semata-mata itizar, memakai izar dalam sebagian waktu. Wala bitarki lubsil sarawil fi jamil halat, dan tidak harus dengan meninggalkan memakai sirwal dalam semua kesempatan. Maka disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya ahlul kitab mereka memakai sirwal dan tidak memakai izar. Mereka hanya memakai sirwal, selalu memakai sirwal dan tidak pernah memakai izar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hendaknya kalian pakai sirwal dan pakai izar. Artinya kata Syaukani, boleh pakai sirwal. Boleh pakai sirwal, adapun menyelisih ahlul kitab yang Nabi perintahkan itu terwujud dengan terkadang memakai izar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sirwal. Terdapat dalam sebuah hadis yang diriatkan oleh Abu Ya'la Al-Musili. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wa innaka latalbasul sarawil, wahai Rasul, apakah engkau memakai sirwal? Qal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam berat ini, ajal, fi safar wal hadar, wa fil layli wal nahar. Betul, saya pakai sirwal ketika safar ataupun ketika tidak safar, ketika di waktu malam ataupun siang. Fa inni umirtu bis satr, karena aku diperintahkan untuk menutupi, yaitu menutup aurat, falam ara syai'an astaru minhu, maka tidaklah aku lihat satu jenis pakaian yang lebih menutup untuk pakaian bagian bawah. badan yang lebih menutup dibandingkan sarawil, dibandingkan dengan atau sirwal, maka itu lebih menutup, lebih terjaga, aurat lebih terjaga dibandingkan dengan sarung yang murni sarung. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sarawil, memakai celana panjang. Maka Nabi mengatakan fi safar wal hadar, baik ketika di rumah ataupun ketika safar, di waktu malam ataupun di waktu siang. Kemudian athar Umar yang di sini itu bertentangan juga dengan athar Umar yang lain yang lebih sahih, yang diatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Athar Umar yang melarang, yang memerintahkan untuk membuang sarawil, itu bertabrakan dengan athar Umar juga yang lain yang diatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Ya, di Sahih Bukhari Umar mengatakan idza wasa'allahu fa'awsi'u, jika Allah memberikan kelonggaran rezeki untuk kalian, ya, maka hendaklah kalian menampakkannya dan memberikan kelapangan pada diri kalian. Jama'a rajulun alaihi thiyabahu, ya, maka hendaknya seorang itu punya beberapa lembar kain untuk sholat. Sholat rajulun fi izarin warida, maka jika punya duit, ya, maka jangan hanya pakai satu kain, maka adalah sholat pakai izar dan rida, berarti dua kain. Wa fi izar wa qamis, pakailah izar sejenis sarung dan ya, dan gamis. Wa fi izar wa kuba, fi sarawil wa rida. Demikian juga kalau kalian punya duit, ya, di antara pakaian sholat adalah sarawil dan rida. Maka Umar mengatakan pakai sarawil dan rida. Sarawil untuk nutup bagian bawah, rida untuk nutup bagian atas badan. Fi sarawil wa rida, fi sarawil wal qamis. Ya, tidaklah kalian sholat kalau punya duit pakai sarawil dan qamis, pakai gamis dan sarawil dan celana panjang. Maka Umar mengatakan demikian dalam Sahih Bukhari, menunjukkan Umar membolehkan memakai sarawil. Sehingga athar Umar yang melarang untuk memakai sarawil dan memerintahkan untuk membuangnya, ini bertentangan dengan athar Umar yang lebih sahih. Lalu kalau mau dikompromikan athar Umar yang melarang dan yang membolehkan, ya, kita kompromikan bahasanya mahmulun ala anna labsal izar wal ardiyah afdal min dalika. Maka kalau kita kompromikan, cuma kita bisa katakan bahasanya perkataan Umar yang melarang memakai sarawil itu untuk mengatakan afdaliyah menurut Umar. Bahasanya yang terbaik, ya, terutama untuk orang Arab, adalah memakai izar dan rida, ya, dan bukan memakai sarawil. Namun bukan berarti memakai sarawil itu satu hal yang terlarang. Dan berkenaan dengan sarawil, Imam Ahmad rahimallahu ta'ala ditanya an lubsi sarawil, hukum memakai sarawil. Maka komentar Imam Ahmad wa astar minal izar, ya, sarawil itu lebih menutup daripada sarung. Walibasul kaum kanal uzur, namun perlu diketahui bahasanya pakaian para sahabat yang dominan, yang paling familiar adalah izar. Itu keterangan tambahan berkenaan dengan athar Umar yang melarang memakai sarawil atau celana panjang. Kemudian kita lanjutkan. Kita masuk bab baru al-huli, yaitu perhiasan, ya, emas, perak dan sejenis itu. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya, berkenaan dengan sifat wanita, awaman yunasya, bahasanya perempuan adalah orang yang yunasya, tumbuh besar, fil hilyati, memakai huli, memakai perhiasan, sejak kecil sudah dikasih perhiasan, waw fil khisami ghairi mubin, dan wanita itu jika tengkar, tidak jelas. Ini. Karena tengkarnya campur nangis, ya. Karena tengkarnya pakai ya, baper, ya, bawa perasaan. Wayakulu syair, dan seorang penyair mengatakan, wa mal huliyu illa zinatun min zinatuman zinatun min naqisatin, adalah perhiasan orang yang punya kekurangan. Yutammimu min husnin idal husnu qasura, menyempurnakan kecantikan ketika cantik seorang itu, al husnu qasura, kurang cantik. Amma idza kanal jamalu muwafara, adapun jika cantik itu sudah lengkap, ka husniki, sebagaimana cantikmu, lam yahtaj ila aywafara, maka tidak perlu ditambahi dengan perhiasan ini dan itu. Ya, berkenaan dengan perhiasan, maka ada perhiasan emas dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika mengambil sutra, kemudian beliau letakkan di tangan kanan, dan emas beliau letakkan di tangan kiri. Kemudian Nabi mengatakan, inna hadaini haramun ala dhukuri ummati hilun li inathihim. Sehingga dua benda ini haram untuk laki-laki dari umatku, dan halal untuk perempuannya. Dan hadis ini adalah hadis sahih, bima jumu' turukihi sahih li ghairihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat Aisyah mengatakan, qadimat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diserahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam perhiasan yang berasal dari Najasyi. Ahdaha lahu, yang Najasyi menghadiahkan perhiasan tersebut kepada Nabi. Fiha, di antara perhiasan tersebut terdapat khotam terhadap cincin dari emas, yang cincin tersebut fason mata cincinnya adalah batu Habasya. Qalat Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya bi'udin, pakai kayu, mu'ridan anhu, sambil membuang, sambil berpaling, membuang muka, aw bi ba'di asabi'ah, dengan salah satu jarinya. Kemudian summa da'a Umamata bintal Abil As, dan Nabi memanggil Umamah bintal Abil As, ya, anak dari putri beliau itu Zainab. Faqala, lalu Nabi mengatakan, tahilli bihada ya bunayyah, perhiaslah dengan ini, ya, dengan ya, cincin emas ini, wahai anakku. Ya, maka hadis ini dalil menunjukkan, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Ya, hadis ini dalil bolehnya wanita memakai emas, berhias dengan emas, bolehnya cucu disebut dengan, dipanggil dengan panggilan anak. Ya, demikian juga hadis ini dalil bolehnya emas melingkar. Ya, karena tentu cincin dari emas, ya, berarti emasnya emas melingkar. Kemudian dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, sunnya ada seorang perempuan dari Yaman datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bintun laha, bersama anak perempuannya. Di tangan anak perempuannya terdapat dua gelang yang besar terbuat dari emas. Maka Nabi mengatakan, apakah engkau telah bayarkan zakat emas tersebut? Qalat, maka perempuan tersebut mengatakan, tidak. Ya, maka hadis ini dalil bolehnya memakai emas dalam bentuk gelang atau emas melingkar, dengan catatan zakatnya dibayarkan. Kemudian hadis ini dalil adanya zakat pada perhiasan emas. Ya, ketika tidak dibayarkan zakatnya, qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau suka jika Allah akan memberikan gelang kepadamu gara-gara dua gelang ini pada hari kiamat, dua gelang dari api neraka. Ini balasan bagi orang yang memakai perhiasan dan tidak membayar zakatnya. Allah akan ganti dengan yang semisal namun dari neraka. Maka perempuan tersebut melepas dua gelangnya kemudian menyerahkannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia melepasnya bukan karena, nampak dari hadis ini, bukan karena emas melingkar itu haram, namun karena ini, zakatnya belum dibayarkan. Akhirnya dia memilih yang lebih afdal daripada sekedar membayar zakat. Dia katakan dua gelang tersebut untuk Allah dan Rasulnya. Dan kelima Ahmad dan yang lain dengan sanad yang hasan. Al-Jassas dalam tafsirnya ketika membahas tentang masalah emas, al-akhbar al-waridah, hadis-hadis yang ada tentang bolehnya emas bagi perempuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, adhar itu lebih kuat, wa ashar lebih terkenal daripada hadis yang melarang. Dan pendalilan ayat dan ayat yang dimaksudkan, ada yang ayat yang tadi telah disebutkan di surat Zukhruf ayat 18 juga zahiratun adalah cukup kuat menunjukkan bolehnya emas bagi perempuan. Dan telah tenar memakai hiasan, perhiasan bagi wanita sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sampai hari ini tanpa ada pengingkaran dari satupun ulama. Wa mislu dzalika, dan hukum semacam ini tidak boleh ditentang dengan dasar hadis-hadis ahad. Intas sekian perkataan Al-Jassas Al-Hanafi. Tentang beliau Al-Jassas ada catatan kaki Al-Jassas alaih ba'dul intiqadat, beliau memiliki beberapa kritikan di tafsirnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muqbil di Rudud Ahlul Ilmi Alaman Radda Hadis As-Sihir. Faliyata nambah perhatikan hal ini. Dan An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan boleh bagi wanita memakai sutra dan berhias dengan perak dan emas bil ijma' dengan sepakat ulama, mengingat hadis-hadis yang sahih dalam masalah ini. Waqala aidan An-Nawawi rahimahullah ta'ala juga mengatakan kaum muslimin sepakat boleh bagi wanita memakai berbagai macam jenis huli, berbagai jenis macam, berbagai macam perhiasan yang terbuat dari perak dan emas jami'an dua-duanya. Katauk boleh jadi bentuknya kalung, al-akad kalung, khotam cincin, as-siwar gelang, al-khalkhal gelang kaki, damalic gelang, namun untuk sejenis gelang untuk lengan, lengan atas. Kalau gelang kan cuma di dekat pergelangan tangan, kalau damalic itu yang di sini, yang di lengan atas. Wal qalaid dan kalung, wal mekhanik kalung, wa kulumma yutakhad fil unuk dan semua yang dipakai di leher dan yang lain. Wa kulumma ya'tadna lubsuhu dan semua yang biasa dipakai. Wala khilafat dan tidak ada perselisihan dalam sedikit pun masalah ini. Diambil dari Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Dan Syaikh Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah ta'ala ditanya tentang hukum memakai emas melingkar bagi wanita. Jawaban beliau rahimahullah ta'ala, halal bagi wanita memakai emas baik melingkar ataupun tidak melingkar, mengingat firman Allah ta'ala yang bersifat umum di surat Zukhruf ayat 18. Sisi pendalilannya, hai sudakar subhanahu, Allah menyebutkan bahasanya hilya, perhiasan adalah sifat wanita. Dan ayat tersebut bersifat umum, baik itu perhiasan emas atau yang lain. Kemudian beliau menyebutkan banyak dalil dan perkataan ulama, ila angkal, kemudian beliau mengatakan, adapun hadis-hadis yang zahirnya melarang, secara sekilas itu menunjukkan terlarang memakai emas bagi perempuan, maka menurut Syaikh Ibnu Baz, hadisnya adalah hadis yang sad, menyelisihi hadis yang lebih sahih dan lebih kuat. Waqad qarra a'immatul hadis, para ulama hadis telah menjelaskan bahasanya hadis-hadis yang sanadnya jayid akan tapi menyelisihi hadis-hadis yang lebih sahih dan tidak mungkin dikompromikan, dan tidak diketahui sejarahnya mana yang duluan dan mana yang belakangan, maka itu teranggap hadis yang sadd, yang merupakan salah satu kategori hadis dhaif. La yu'awwalu 'alaiha, yang tidak dianggap, wa la yu'malu biha, dan tidak diamalkan. Meskipun hadisnya sanadnya bagus, namun manakala menyelisih hadis yang lebih kuat, kemudian tidak bisa dijamak, tidak bisa dikompromikan, kemudian tidak diketahui sejarahnya, maka yang punya sanad yang bagus tadi teranggap tetap jadi lemah dengan istilah yang disebut dengan sad. Wala syakka, dan tidaklah diragukan bahasanya hadis-hadis yang diriwayatkan tentang haramnya emas bagi perempuan, alat taslim jika kita terima bebasnya sanad-sanad hadis tersebut dari cacat, tidaklah mungkin dikompromikan antara hadis tersebut dan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bolehnya emas bagi perempuan. Sejarahnya juga tidak diketahui mana yang duluan dan mana yang belakangan, maka wajib untuk menghukumi hadis-hadis tersebut dengan nilai hadis yang sah dan tidak sahih. Dalam rangka mengamalkan kaidah syar'i al-mu'tabar yang diakui ini, yang diakui oleh para ulama. Wa ma dzakarahu akhuna, adapun apa yang disebutkan oleh saudara kami, akhuna fillah al-alamah Syekh Muhammad Nasruddin al-Albani di kitabnya Adabuz Zifaf, minal jam'i, yang berusaha mengkompromikan antara hadis yang melarang dan hadis yang menunjukkan halalnya emas, dengan memaknai hadis yang mengharamkan itu untuk melingkar, sedangkan hadis yang menunjukkan halalnya emas itu untuk yang tidak melingkar, adalah kompromi yang tidak benar dan tidak tepat. Lima ja'at bila hadis sahihah, karena terdapat padanya hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan halalnya emas melingkar. Li'anna fiyah, karena di dalamnya terdapat hadis yang menunjukkan halalnya cincin dan dia melingkar, halnya gelang ya, dan itu melingkar. Maka jelaslah dengan keterangan ini apa yang kami sebutkan. Bahasanya hadis-hadis yang menunjukkan halalnya emas bagi perempuan bersifat mutlak dan tidak bersyarat. Fawajib al-akhdu biha, maka wajib mengambil makna yang mutlak, li'itlaqih, karena kemutlakannya dan karena sahihnya sanadnya. Wa qad ta'ayyadat, apalagi hadis tersebut dikuatkan dengan mahakahu jama'atun min ahli ilmi, kutipan yang dibawakan oleh sejumlah ulama, adanya ijma' bolehnya wanita memakai emas secara mutlak. Sehingga ijma' ini menunjukkan mansukhnya hadis-hadis yang menunjukkan haramnya emas bagi perempuan. Kama qulna akalna kama naqalna aqwalahum anifan, sebagaimana telah kami kutip perkataan mereka baru saja. Wa hadha wal haqqu bila raibin, inilah yang benar tanpa ragu, dan dengan ini maka hilanglah subhat dan jelaslah hukum syar'i yang tidak ada keraguan padanya, yaitu halalnya emas bagi perempuan umat ini dan haramnya emas dipakai untuk laki-laki. Wallahu waliyut taufiq, dan Allah lah memberikan taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka Sa'al al-Bani memiliki 4 hadis di Adabuz Zifaf yang beliau jadikan sebagai dalil haramnya emas melingkar. Namun kompromi semacam itu satu hal yang kurang tepat sebagaimana kata Syekh Ibnu Baz. Karena perhiasan yang tidak berbentuk melingkar itu sangat sangat sedikit sekali. Dan tidak boleh dalil umum itu dimaknai dengan satu makna yang tinggal beberapa gelintir saja. Istisna dalam dalil umum, pengecualian dalil umum tidak boleh kemudian hanya menyisakan tinggal beberapa gelintir saja, harus ada tersisa banyak. Nah, kalau kemudian kita katakan bahwasanya emas melingkar itu haram bagi perempuan, maka sulit untuk menyebutkan contoh perhiasan berupa emas bagi perempuan yang tidak melingkar. Maka yang tepat, maka yang benar adalah apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Dan hal yang menarik yang patut untuk kita garis bawahi, meskipun beliau berbeda pendapat, Ibnu Baz itu tidak sepakat dengan Al-Albani, namun beliau memberikan ungkapan yang menunjukkan penghormatan kepada Al-Albani, bahkan beliau memujinya dengan sebutan Al-Alamah, orang yang sangat alim. Maka beliau mengakui keilmuan Al-Albani, terutama dalam bidang hadis, tidak sebagaimana perbuatan sebagian orang di zaman ini yang berusaha menutup-nutupi kemuliaan, kelebihan Syekh Al-Albani dalam ilmu secara umum dan dalam hadis secara khusus. Syekh Ibnu Baz mengakuinya. Beliau mengatakan Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Asaduddin Al-Albani. Demikian juga Al-Alamah Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala mendapatkan pertanyaan tentang hukum emas melingkar bagi perempuan. Jawaban beliau, asah yang benar, emas melingkar tidak haram. Adapun dalil yang digunakan sebagai dalil untuk mengharamkannya, maka saya katakan, yang sahih tidak tegas, yang tegas tidak sahih. Misalnya ada hadis, siapa yang ingin agar siapa yang suka jika orang yang dia cintai itu diberi cincin dari neraka, maka hendaklah dia pakaikan cincin emas. Maka hadis ini dari jalur Usaid ibn Usaid al-Barat, wahwa lam yartaki ilal hujiyah, dan perawi ini tidaklah bisa naik sampai derajat bisa dijadikan hujah. Akan tetapi meskipun itu tidak haram, kami sarankan kepada para wanita untuk meninggalkan perhiasan emas. Karena mengat Abu Hurairah berkata kepada putrinya, iyyaki wadzahab, hati-hati engkau dengan perhiasan emas, kan aku khawatir, wa akhsha 'alaika minal lahab, aku mengkhawatirkan nyala api neraka 'alaiki, atas dirimu. Nah, perlu diketahui bahasanya Syekh Al-Albani berdalil dengan atsar dari Abu Hurairah ini untuk jadi dasar bahasanya beliau punya salaf dalam masalah melarang emas melingkar. Padahal jika ditelaah ini satu kesimpulan yang kurang tepat, karena Abu Hurairah melarang perhiasan emas secara mutlak, baik melingkar ataupun tidak melingkar. Dan itu dimaknai oleh para ulama, bukan berarti melarang memakai emas. Karena maknanya kata Syekh Muqbil, ai ana rubbama boleh jadi yahmiluha, berhias dengan emas itu mendorong seorang wanita untuk membuka saidnya, membuka hastanya, membuka dadanya dalam rangka supaya orang-orang pada lihat. Ini loh saya pakai emas. Nah, kalau kemudian akhirnya buka-bukaan untuk memperlihatkan dia adalah orang yang memakai perhiasan, fayajuruha ilal itmi. Berarti perhiasan emas itu menyeret dia kepada dosa. Yang paling bagus dan yang paling sahih hadis tentang melarang emas adalah di Sauban, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Fatimah, dan Nabi jumpai bersama Fatimah terdapat rantai dari emas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, enggak jadi duduk. Maka Fatimah pun cerdas menangkap hal ini, faba'at, maka dia jual rantai emasnya dan dia belikan budak, lalu dia merdekakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan pada beliau hal ini, kemudian beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah dari neraka. Fa hadza dalilun, maka ini dalil yang paling kuat kata Syekh Muqbil untuk mengharamkan emas bagi perempuan. Dan apakah ini layak jadi dalil? Tidak. Apakah layak untuk disimpulkan ini haramnya emas melingkar? Juga tidak. Kalau itu dimaknai haramnya emas yang melingkar, ya, maka harusnya Fatimah dilarang menjualnya ke pasar. Dalam bentuk masih berfungsi sebagai emas melingkar. Namun Nabi tidak masalahkan dia jual ke pasar. Kalau itu memang satu kemungkaran dan haram, maka tidak boleh dipecah dulu supaya tidak melingkar, baru kemudian dijual. Oleh karena itu, maka makna hadis ini, walakin yukal akan tapi kita katakan, bahasanya Nabi memilih untuk keluarga yang sempurna dan yang afdal, yaitu tidak berhias dengan emas, wallahul musta'an. Di tempat yang lain, Syekh Mukbil mengatakan, walhasil kesimpulannya, tidak ada dalil yang sahih dan tegas mengharamkan emas melingkar bagi wanita. Dan saudara kami, Mustafa Ibn Adawi, hafizullah, punya buku khusus yang membahas masalah ini, Mu'annaq fi ibahati tahalin nisa bidhahab al-muhallaq wa iril muhallaq. Ya, maka Syekh Mukbil memuji satu buku yang ditulis oleh murid beliau Mustafa Ibn Al-Adawi tentang masalah emas melingkar. Maka ringkasnya pendapat yang tepat, pendapat yang kuat adalah bolehnya emas melingkar baik untuk perempuan. Dan emas bagi perempuan, hiasan emas untuk perempuan dibolehkan secara mutlak baik melingkar ataupun tidak melingkar. Kemudian al-fiddah perak, diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki cincin dari emas. Wa ja'ala fassahu mimma yali kafahu, dan Nabi jadikan mata cincin itu berdekatan dengan telapak tangan. Jadi cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam matanya itu di bagian dalam dan tidak di luar, namun di bagian dalam itu mata cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naqasha fi, dan Nabi ukir badannya kalimat Muhammad Rasulullah. Maka orang-orang pun pada memiliki kemudian memiliki cincin dari emas mislahu semisal Nabi. Falamma tatkala Nabi melihat para sahabat telah memakainya dan memilikinya, Nabi buang cincin emasnya dan Nabi mengatakan, saya tidak mau memakainya sama sekali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki cincin dari perak, dan orang-orang pun mengikuti jejak beliau memiliki cincin perak. Dan itulah yang kemudian diperbolehkan. Ibnu Umar mengatakan, maka cincin tersebut dipakai setelah Nabi wafat, dipakai oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, sampai jatuh dari tangannya Utsman di satu sumur namanya Aris, yang terkenal dengan sebutan sumur Utsman. Maka Aris itu nama Arab, ya. Fibiri Aris. Kala Ibn Abdul Bar al-Maliki rahimallahu ta'ala di Tamhid Sarah Muwatta Imam Malik, beliau mengatakan, wa amati khadu khatamil warik, adapun memiliki cincin dari perak, warik sama dengan fiddah, bagi laki dan perempuan, fa mujtama'un ala ijazatihi, maka disepakati bolehnya. Sesalah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala mengatakan, dibolehkan bagi wanita untuk berhias dengan emas dan perak, namun tidaklah berhias bima jarat bi al-ada, yang menjadi budaya masyarakatnya kalau itu adalah berhias. Maka ini kaidah penting dalam masalah berhias. Pertimbangkan al-urf. Pertimbangkan al-urf. Maka jika menurut urf itu adalah satu hal yang adalah bentuk berhias yang baik, maka berhias dengannya tidak mengapa. Maka menurut urf misalnya kalau wanita memakai anting-anting, maka itu di bagian bawah telinga misalnya. Dan urf tidaklah kemudian, dan tidak ada urf memakai anting-anting di bagian atas cuping misalnya. Nah, ini tidak bima jarat bihi al-ada. Maka hendaknya wanita berhiasnya jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Enggak ada kemudian anting-anting di bagian atas daun telinga. Jangan demikian. Ya, wajar saja yang pakai apa yang biasa, apa yang jadi budaya. Budayanya di bagian bawah, maka bagian bawah. Dan bukanlah menjadi budaya yang familiar, kemudian apa ada semacam hiasan kemudian di bibir misalnya. Nah, itu bukan jarat bi al-adah, maka hendaknya dijauhi. Maka boleh pakai emas dan perak, boleh pakai emas dan perak, namun kaidah penting dalam masalah berhias bima jarat bi al-adah. Dengan apa yang jadi budaya dan kebiasaan. Ya, kalau mungkin kaki ada gelang kaki, kemudian kalau tangan itu ada cincin, enggak ada cincin untuk jari kaki, enggak ya, enggak ada cincin untuk jari kaki, maka kemudian maka satu hal yang enggak baik, kemudian jari kakinya dikasih cincin semua misalnya, maka ini tidak bima jarat bihi al-ada. Maka boleh apapun dari emas dan perak, namun dalam batas kewajaran menurut budaya. Wa hadza bi ijma'il ulama, dan ini adalah dengan sepakat ulama. Akan tetapi tidak boleh bagi wanita untuk menampakkan perhiasannya, baik cincinnya, kalau di sini mutlak huliyiha. Baik itu kalung, baik itu cincin, baik itu gelang, lirijal haram, kata beliau, tidak boleh dinampakkan untuk laki-laki yang bukan mahramnya. Dan kalau pakai punya cincin misalnya, baltas turuhu, hendaklah ditutupi cincin tersebut. Khususan terutama ketika keluar dari rumah. Wa ta'arud yang keluar dari rumah itu seringkali linnadhari rijal, menjadi sebab terlihat oleh laki-laki atau laki-laki melihatnya. Kenapa tidak boleh? Li'anna dhalika fitnah, karena itu adalah bagian dari fitnah. Waqad nuhiya, dan wanita juga dilarang untuk memperdengarkan pada laki-laki suara perhiasan yang ada di kakinya, yang itu terlindung di balik kainnya. Fakaifa bil huli adh-dhahir, maka bagaimanakah dengan perhiasan yang terlihat? Ya, maka ada dua alasan yang dibawakan oleh Syaikh Shalih Al Fauzan, alasan yang cukup kuat, terutama alasan yang kedua. Ya, terutama alasan yang kedua, maka suara gelang kaki tidak boleh diperdengarkan. Tidak boleh diperdengarkan. Maka bagaimanakah dengan cincin di tangan, gelang di tangan, diperlihatkan, dinampakkan. Kalau dia punya gelang, punya cincin, dan itu dilihat oleh laki-laki yang bukan suaminya, bukan mahramnya, maka itu lebih layak untuk terlarang daripada sekedar suara gelang kaki. Itu sisi pendalilan yang beliau bawakan. Ya, kemudian al-hadits berhias dengan besi. Terdapat judul bab yang dibuat oleh Imam Bukhari dalam sahihnya di Kitabul Libas, bab tentang cincin besi. Dan beliau sebutkan dari Sahal radhiyallahu anhu, ada seorang perempuan datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu wahai Nabi, aku ingin agar engkau nikahi dan aku tidak minta mahar. Faqamat, maka wanita tersebut berdiri dalam waktu lama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memandanginya, wasawaba, dan Nabi pun mengarahkan pandangannya kepada perempuan tersebut. Atau menundukkan pandangannya. Fanadara wasawaba. Nabi memandangnya wasawaba, kemudian Nabi menundukkan pandangan. Maka tatkala wanita tersebut lama berdiri, maka ada seorang sahabat yang mengatakan pada Nabi, wahai Nabi, nikahkanlah aku dengan wanita tersebut jika engkau tidak punya hajat dengannya. Qal, Nabi mengatakan, apakah engkau punya sesuatu tusdiquha sebagai sodak, sebagai mahar untuk perempuan tersebut? Sahabat ini mengatakan, saya tidak punya. Qal, Nabi kemudian mengatakan, coba dilihat dulu rumahmu, boleh jadi ada sesuatu yang bisa jadikan sebagai mahar. Maka pergilah dia. Thumma rojak, kemudian dia kembali menghadap Nabi dan mengatakan, wallahi In wajatu syai'an, innya nafiyah. Wallahi demi Allah, in wajatu, tidaklah aku jumpai syai'an apapun. Maka Nabi mengatakan, idha, pergilah. Faltamis wal khataman min hadidin. Carilah meskipun itu cincin dari besi. Fadhahaba, maka orang tersebut pergi, kemudian kembali lagi dan mengatakan, wallahi wal khataman min hadidin. Demi Allah, tidak ada yang bisa jadi mahar kecuali meskipun cincin dari besi. Nah, laki-laki ini pakai izar, ma'alahi ridha, tidak pakai ridha. Coba bayangkan miskinnya. Namun berani nikah ya. Nah, itu yang luar biasa. Wa'alahi izar, dan dia cuma punya izar. Izar ya, sejenis sarung, cuma satu kain ya, untuk menutup bagian bawah badan. Ma'alahi ridha, dia tidak punya ridha. Dia tidak pakai ridha. Nih. Fakal lalu dia kemudian usul kepada Nabi, wahai Nabi, maharku adalah izarku ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, izarmu jika dipakai oleh istrimu, nih, lam yakun alaika minhu syai, maka enggak punya apa-apa. Nih, engkau enggak punya apa-apa. Kalau engkau jadikan sebagai mahar, kan, hak kepemilikan pindah. Hak kepemilikan pindah jadi milik istrimu. Nah, terus lah, kau enggak punya pakaian yang lain. Wa in labistaha lam yakun 'alaiha minhu syai. Jika engkau pakai, engkau pinjam, lam yakun 'alaiha minhu syai. Maka istrimu tidak bisa memakainya dan menikmatinya. Fatanaha ar-rajul, akhirnya menyingkirlah laki-laki tersebut. Waduh, gagal ini ya. Wah, gagal untuk menikah adalah ya, ya, tawaran ditolak oleh Nabi. Fatanaha ar-rajul, maka orang tersebut menyingkir, menjauh. Fajalasa, kemudian dia duduk ya, termangu-mangu mungkin ya, galau. Fara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam muwalian, kemudian Nabi melihatnya muwalian balik kanan, pulang kayaknya. Terus habis menjauh, habis itu kemudian ya, mundur, dia mau pergi. Fa'amara bihi, lalu Nabi perintahkan seseorang untuk manggil orang tersebut, berarti sudah betul-betul pergi. Fadu'iyah, lalu dia dipanggil. Kemudian Nabi tanyakan, ma ma'aka minal Qur'an, surat apa yang kau hafal dari Al-Quran? Qal, dia mengatakan, surat tukada wa kada, saya hafal surat ini dan itu. Liswarin, beberapa surat yang dia adadaha, yang dia sebutkan satu-satu. Di antaranya di riwayat yang lain adalah dia hafal surat Al-Baqarah. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, qad malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku jadikan engkau memilikinya bima ma'aka minal Qur'an, dengan apa yang engkau miliki minal Al-Qur'an, berupa Al-Qur'an. Ya, ada dua pendapat, dua penjelasan tentang makna kalimat ini, bima ma'aka minal Qur'an. Ya, pendapat yang pertama mengatakan artinya, ya, dengan engkau mengajarkan Al-Qur'an kepada istrimu. Kemudian penjelasan yang kedua, sebagai bentuk penghormatan karena engkau telah hafal sejumlah surat dari Al-Qur'an. Aku nikahkan engkau, dan ini sebagai bentuk penghormatan karena engkau adalah seorang yang hafal Al-Quran. Pemuliaan terhadap orang yang hafal Al-Quran. Dan Nabi nikahkan. Maharnya, berarti kalau pakai penjelasan yang kedua, maharnya wallah a'lam, mungkin dari Nabi atau yang lain. Yang jelas, oh, karena kamu hafal Quran, ya sudah, tak nikahkan. Maharnya tanggungan saya. Nah, maharnya tanggungan Nabi atau sahabat yang lain. Itu kalau berdasarkan penjelasan yang kedua. Maka Nabi nikahkan laki-laki tersebut sebagai pemuliaan Nabi karena dia hafal surat Al-Baqarah dan beberapa surat yang lain. Adapun masalah mahar, berarti ya, tidak disinggung di sini. Ya, namun yang jelas dia harus kemudian pakai mahar. Maharnya tanggungan Nabi atau sahabat yang kaya yang lain. Di antara pelajaran dari hadis ini menunjukkan bahasanya tidak ada kalimat tertentu yang baku untuk akad nikah. Karena Nabi menggunakan teks malaktukaha. Tidak sebagaimana anggapan Syafi'iyah yang mengharuskan lafadz akad nikah harus angkah tuka atau zawat tuka. Tidak sah kalau selain kalimat tersebut. Ini adalah pendapat yang kurang tepat. Di antara buktinya adalah hadis ini. Qad malaktu kaha. Kemudian hadis ini yang jadi dalil bahasanya khutbah nikah, yaitu ceramah singkat sebelum akad nikah, hukumnya tidak wajib. Nabi mengakadkan laki-laki ini tanpa ada tanpa ada khutbah nikah terlebih dahulu. Kemudian diriatkan Imam Ahmad, maka hadis ini jadi dalil bolehnya cincin besi. Dan nampaknya itu yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari sehingga diberi judul bab cincin besi, yaitu bolehnya memakai cincin besi. Nah, terdapat hadis yang lain yang menunjukkan terlarangnya cincin besi. Diriatkan Imam Ahmad dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada salah satu sahabat beliau ada cincin dari emas, maka Nabi membuang muka. Akhirnya orang tersebut membuangnya. Kemudian dia memakai cincin dari besi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza asyarru hadza." Ini lebih jelek daripada cincin emas. "Hadza hilyatu ahli nar." Ini adalah perhiasan penduduk neraka. Maka dia pun membuangnya. Kemudian dia memakai cincin dari perak dan Nabi pun mendiamkannya. Kemudian saya Mukbil ibn Hadi al-Wadi rahimahullah ta'ala ditanya tentang hukum berhias dengan perhiasan terbuat dari besi atau tembaga. Kata beliau, terdapat 9 hadis tentang besi mengatakan besi adalah perhiasan dan pakaian penduduk neraka. Seakan Bukhari tidaklah menilai sahihnya hadis tersebut. Oleh karena itu dalam Sahih Bukhari terdapat bab memiliki cincin dari besi atau semacam itu. Tepatnya apa? Tepatnya adalah beliau pakai hafalan beliau, tepatnya adalah babu khutamul hadidi, bab cincin besi. Kemudian beliau bawakan hadis Sahal ibn Sa'ad. Wa syahiduna, yang jadi sisi pendalilan dari hadis Sahal ibn Sa'ad adalah sabda Nabi, carilah meskipun cincin dari besi. Maka ini menunjukkan bolehnya cincin besi. Kalau tentu kemudian tidak ada di rumah cincin besi kecuali untuk dipakai. Sulit kita bayangkan cincin besi cuma untuk hiasan, gantungan di rumah, itu sulit untuk membayangkannya. Sebagian ulama semacam Al-Albani berupaya mengkompromikan dua hadis ini dengan mengatakan bahasanya carilah cincin dari besi ini bukan berarti menunjukkan bolehnya memakai cincin dari besi. Karena yang dimaksudkan menjual cincin dari nanti kemudian cari itu kemudian dijual, bukan berarti boleh dipakai oleh istrinya cincin besi. Namun ketika dijual kemudian dibeli oleh orang, kira-kira apa pemanfaatan cincin besi, kan? Apa pemanfaatan cincin besi untuk perhiasan dinding ataukah kemudian yang lain, sulit dibayangkan. Kecuali dia menunjukkan boleh dipakai di tangan. Namun kemudian kata Semukbil, namun jika istana seorang itu menjauhi alal ihtiyat karena hati-hati dan warok watanazuh dan tanazuh membersihkan diri dari hal-hal yang bermasalah, itu yang lebih baik. Wada al-amru wasi'ulin niswah, dan untuk perempuan ini masalah yang lapang, masih ada emas, masih ada perak, walhamdulillah. Oleh karena itu maka saya melubah juga menilai hadis Imam riwayat Imam Ahmad yang melarang cincin besi adalah hadis yang sah, karena tidak bisa dikompromikan. Boleh jadi sanadnya kuat atau cukup kuat, namun tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa dibayangkan kompromi untuk dengan hadis Sahal ibn Sa'ad. Sahal ibn Sa'ad yang membolehkan dan mengisyaratkan bolehnya cincin dari besi. Gimana komprominya? Lalu kemudian cincin dari besi itu dipakai untuk apa? Maka tidak bisa dikompromikan. Maka kalau saya menubas, sama dengan masalah mas melingkar, beliau nilai hadis riwayat Imam Ahmad itu sah, sehingga yang benar boleh pakai cincin dari besi. Namun menimbang khilaf ulama dalam masalah ini, maka saran saya mukbil satu hal yang baik untuk dipertimbangkan. Dijauhi, terlampakah hati-hati, menimbang perselisihan ulama dalam masalah ini yang lebih afdal. Kemudian tanpa catatan, berkenaan dengan apa yang populer di tengah-tengah wanita, yang disebut dengan matliyi, disepuh dengan emas atau perak, atau kristal atau yang lainnya, minal huli yang merupakan perhiasan, mimma laisa minal dhahab wal fiddah, yang itu tidak terbuat dari emas dan perak, maka di antaranya ada yang dibuat dari besi, dan di antaranya ada terbuat dari rosas timah, ada yang terbuat dari nuhas tembaga, dan yang lainnya dari berbagai macam ma'adin, bahan tambang yang macam-macam. Wala yadhar dan tidaklah nampak bagi orang awam kemampuan untuk membedakan syai'in minha satu darinya. Wabima dan menimbang bahasanya kita telah mengetahui makrohnya memakai besi. Fa nufidu man arada tanazu anhu bi asani ma waqafna alaihi min asabil mahlat. Fa nufidu, maka kami ingin memberikan faedah. Siapa ingin membersihkan diri menghindari cincin besi, kami mau sampaikan ahsani ma waqafna, metode yang paling bagus yang kami ketahui, min asabil mahalat, yang info ini kami dapatkan dari mereka para pemilik toko, anadhalika yu'rab, bahasanya ini cincin dari besi ataukah tidak diketahui pakai magnet, ya, di mana magnet tidaklah mungkin menarik kecuali besi. Meskipun besi tersebut disepuh oleh yang lain, maka dia tetap akan nempel di magnet. Hada wabillahi taufiq. Maka catatan tambahannya berkenaan dengan masalah gimana membedakan ini cincin besi ataukah bukan. Jika orang itu mau mengambil sikap hati-hati menghindari cincin besi, ya, maka caranya ya magnet. Ya, kata beliau, magnet itu metode paling bagus yang beliau dapatkan. Oh, kalau nempel di magnet berarti ada besinya. Sikap warok dan yang afdal menghindarinya. Namun sebagaimana kata saya mukbil, demikian juga saya menubah, seandainya memakainya maka tidak mengapa, karena hadis dalam masalah ini hadis yang melarang, hadis yang sad, dan sad adalah hadis yang daif. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhudakwa anna alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.